alamatul fi'li. Sekarang kita sudah berpindah kepada tanda-tanda fi'il. Tanda-tanda isim kemarin sudah disebutkan. Ada beberapa tanda yang disebutkan oleh beliau. Bal ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alif wal lami wa hurufil khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa ruba wal ba'u wal kafu wal lamu wa huruful qasami al wawu wal ba'u wat ta'u. Ya, itu fungsinya kalau antum menghafal matan, nanti fungsinya jadi seperti itu. Jadi kalau ada yang bertanya apa tanda-tandanya isim, tinggal dijawab wal ismu yu'rafu bil khafdi wat tanwini. Jadi isim itu diketahui dengan bisanya dia di kasrah. Kalau ada sebuah kata yang bisa di kasrah, secara asalnya dia itu adalah isim. Wat tanwin, dan apabila ada sebuah kata yang bisa ditanwin, maka secara asalnya dia itu adalah isim. Nah, sekarang yang selanjutnya alamatul fi'li, tanda-tanda untuk sebuah fi'il. Kata Al-Imam Ibnu Jurum di matan jurumiyahnya, wal fi'lu yu'rafu bi qad wa sini wa sawfa wa ta'i ta'nisis sakinah. Ya. Dan fi'il itu bisa diketahui dengan adanya qad. Apabila ada sebuah kata yang bisa kemasukan qad, maka kata tersebut adalah fi'il. Itu maksudnya ya. Wal fi'lu yu'rafu, dan fi'il itu diketahui bi qad, dengan kemasukan qad. Wasini, dan kemasukan sin. Ya. Wasaufa, dan kemasukan saufa, keduanya harfu tanfis. Sin dan saufa ya. Berarti kalau ada sebuah kata yang bisa kemasukan sin dan ada sebuah kata yang bisa kemasukan saufa, maka kedua maka kata tersebut adalah fi'il. Wa ta'i ta'nis sakinah, dan juga bisa kemasukan ta'nis sakinah. Artinya kalau ada sebuah kata yang bisa kemasukan ta'nis sakinah, maka sebuah kata itu nanti dihukumi sebagai fi'il. Ya. Dan ta'nis sakinah sebagaimana dalam kitab yang lain disebutkan, dia ada dua ya, ada dua tempat. Kalau terletak pada awal terletak pada akhir fi'il madhi, maka dia dengan berharokat sukun. Ya. Ta'nis. Ya, tak taknis di sini ya. Wa ta'i ta'nisi. Kalau tak taknis ya. Tapi kalau sudah dikatakan as-sakinah yang disukun, berarti di situ maksudnya adalah yang khusus masuk pada fi'il madhi. Tapi kalau hanya dikatakan tak taknis nanti ada dua. Kalau masuk pada akhir fi'il madhi, dia disukun. Kalau masuk kepada fi'il mudhari, di awalan fi'il mudhari, dia mengikuti harokat fi'il mudhari-nya. Seperti tadribu, paham ini? Yang takdirnya hiya, itu tak taknis, tapi bukan sakinah. Kalau dikatakan tak taknis sakinah, berarti dia yang masuk kepada fi'il madi, seperti dorobat, akalat. Jelas ini? Nah, di sini musonib sudah mentakid dengan kalimat as-sakinah, tak yang disukun. Dan ingat ya, tak taknis sakinah ini adalah harfun. Ya, dia itu adalah huruf yang la mahalla lahu minal i'rab, tidak punya i'rab. Berarti kalau dorobat, ya, fi'lul madi mabniun alal fathi, watta'u ta'u ta'nisi sakina la mahalla lahu, harfun la mahalla lahu minal i'rab. Dia adalah huruf yang tidak punya i'rab. Wadih, jelas ya. Untuk melihat catatan nomor 1. Min ahammil alamati al-mumayyizati lil fi'li allati tarakaha al-musannifu. Termasuk dari tanda-tanda fi'il, tanda-tanda yang paling penting yang membedakan sebuah kata itu adalah fi'il, allati tarakaha al-musannif. Yang musannif yaitu Al-Imam Ibnu Ajurum meninggalkannya, tidak menyebutkannya. Perhatikan ya. Min ahammil alamat, dari tanda yang paling penting al-mumayyizat, yang membedakan, lil fi'li, bahwasannya sebuah kata itu fi'il. Jadi diantara tanda yang paling penting yang dapat membedakan bahwasanya sebuah kata itu dihukumi sebagai fi'il, allati tarakaha al-musannif, yang musannif itu yaitu Imam Ibnu Ajurum meninggalkan untuk tidak menyebutkan. Tarokan artinya meninggalkan, taroka. Maksudnya musannif meninggalkan, tidak menyebutkan dalam matan jurmianya. Padahal itu termasuk tanda yang paling penting yang bisa membedakan sebuah kata itu adalah fi'il. Apa dia? Ta'ul fa'il. Ketika bisa bersambung dengan ta' fa'il. Jelas ini? Dorobta, dorobtuma, dorobtum, dorobti, dorobtuma, dorobtunna, dorobtu. Itu termasuk ta' fa'il ya. Kalau ada sebuah kata bisa bersambung dengan ta' fa'il, maka kata tersebut dihukumi sebagai fi'il. Atau yang diinginkan sini, zahabtu, zahabta, zahabati. Ini ta' fa'ilnya ya. Ya. Kalau ada sebuah kata yang bisa bersambung dengan ta' fa'il ini, tu, ta, ti, maka sebuah kata itu dihukumi sebagai fi'il. Jelas? Ya. Mislu allati fi qaulika, seperti yang ada dalam perkataanmu, zahabtu, zahabta, zahabati. Sampai sini jelas ya? Fahiya, hiya di sini isyaratnya ke mana? Ta' fa'il. Maka ta' fa'il la tattasilu illa bil fi'li, tidak akan pernah bersambung kecuali pasti sama fi'il. Ya, ta' fa'il itu tidak akan bersambung kecuali sama fi'il saja. Antum gak akan dapatkan ada isim gandengannya ta' fa'il, gak ada. Atau antum gak akan dapatkan ada huruf gandengannya dengan ta' fa'il, juga gak ada. Kalau ada sebuah kata yang bisa bersambung dengan ta' fa'il, maka sebuah kata itu dipastikan adalah fi'il. Khususnya lagi dia adalah fi'il madhi. Karena ta' fa'il itu khusus masuk pada fi'il madhi. Ada enggak i'rabnya nanti nih? Ada ya, fi mahalli raf'in fa'ilun atau na'ibul fa'il tentunya. Dia punya i'rab gitu. Berbeda dengan ta' ta'nis. Kalau ta' ta'nis tadi tidak ada i'rabnya. La mahalla lahu min al-i'rab. Kalau ta' fa'il itu punya i'rab. Ya, dia dhamir rafa' muttasil. Ya, dia dhamir rafa' muttasil. Ada i'rabnya. Jelas ini? Itu tanda yang pertama yang ditinggalkan oleh musannif, yaitu Al-Imam Ibn Ajurum tidak menyebutkan tanda tersebut dalam matan jurmianya. Padahal itu termasuk tanda yang penting ya, yang bisa membedakan sebuah kata itu adalah fi'il kalau dia bersambung dengan ta' fa'il. Yang kedua, ini sebagai kita baca rofa ini sebagai mubtada muakhor ya. Kan min ahammil al-alamat. Ya kan? Sibul jumlah ya. Nunu taukid, nunu dibaca rofa itu sebagai mubtada muakhor. Nunu taukidi. Ya. Yaitu bersambung dengan nun taukid. Al-khafifa was-sakila, baik yang khafifa yang ringan atau yang berat. Kalau yang ringan dia berharokat apanya, Bu Akbar? Gimana caranya itu? Coba antum baca. Yadribanna. Masa ringan itu? Yadribanna. Ringan itu antum ucapkan. Hah? Terus kenapa antum bilang ringan? Berharokat apa dia kalau ringan? Nentokit ini. Nggak usah nengok ke atas. Yadribanna. Antum harus tahan dulu. Yadribanna. Masa ringan itu? Barokat apa, Bu Sam? Barokat sukun. Yadriban. Ringan ya. Ringan mana coba pengucapan? Yadriban sama yadribanna. Dengan yang pertama atau yang kedua? Yang pertama itu namanya nun taukid khafifa, dan di buku antum tertulis itu latas alanna atau latas alan. Ya, Bapak. Wasakila atau nun taukidnya yang berat, yang dia berharokat fathah dengan tasdid. Latas alanna. Ya. Dan fi'il mudhari kalau bersambung dengan nun taukid maka dia mabniun alal fathi. Ya kan? Makanya dibaca latas alanna. Bukan latas alunna, tapi latas alanna. Atau latas alan. Mabniun ala sukun. Paham? Dibaca dengan harokat sukun. Itu nun taukid yang khafifah. Kalau yang sakila dengan harokat fathah dan ditasydid. Jadi di sini jelas? Dua ini termasuk tanda fi'il. Namun Al-Imam Ibnu Ajurum tidak menyebutkan dalam matan Jurmiyah. Jelas. Tapi disebutkan dalam taklik dari Tufasania ini. Jadi apabila ringkasnya gini, kalau ada sebuah kata yang bersambung dengan ta fa'il, maka kata itu pasti fi'il. Dan dipastikan dia adalah fi'il madhi. Karena ta fa'il itu hanya masuk kepada fi'il madhi. Yang kedua, kalau ada fi'il yang ada sebuah kata yang bersambung dengan nun taukid yang khafifah ataupun yang sakila, dipastikan juga dia adalah fi'il. Fi'il apa di sini pastinya? Bagaimana antum masukkan? Fi'il mudhari. Ya. Karena nun taukid itu masuk ke hanya kepada fi'il mudhari. Ya, atau kepada fi'il amr juga, tapi kalau kepada fi'il madi tidak bisa kemasukan nun taukid. Paham catatannya nih? Ya, min ahammil alamat, termasuk tanda yang paling penting yang membedakan sebuah kata itu adalah fi'il yang musannif, yaitu al-Imam Ibnu Ajurum. Musannif itu maksudnya al-Imam Ibnu Ajurum ya, meninggalkan tanda tersebut, maksudnya tidak dia sebutkan dalam matan Jurmiyahnya. Tak fa'il dan nun taukid. Paham ini ya, Abu Salman? Sekarang kita lihat tufahnya. Wa aqulu, dan berkata Al-Imam Muhyiddin. Ya. Saya katakan. Ini sudah syarah Jurmiyahnya ya. Yatamayyazu al-fi'lu an akhawaihi al-ismi wal-harfi bi arba'i alamatin. Mata wajadta fihi wahidatan minha aw ra'aita annahu yaqbaluha arafta annaha fi'lun. Dan sebuah fi'il ya yatamayyazu, terbedakan, an akhawaihi, dari dua saudaranya. Ya, akhawaihi ismu sanna, akhawani, akhawaihi, akhawaini. Kemudian karena dia mudhaf maka nunnya dibuang. Terbedakan dari dua saudaranya. Apa saudaranya itu? Al ismi wal harfi, yaitu isim dan huruf. Ya, jadi fiil itu terbedakan dari dua saudaranya bi arba'i alamatin, dengan empat tanda. Jadi empat tanda ini itulah tanda yang membedakan bahwasanya sebuah kata itu bukanlah, atau sebuah kata itulah adalah sebuah fiil apabila kemasukan salah satu dari empat tanda ini. Mata wajadata, kapan saja engkau dapatkan fihi, pada sebuah fi'il, wahidatan minha, satu dari tanda-tanda tersebut. Minha itu isyaratnya ke arba alamat. Kapan saja kamu dapatkan ada satu tanda dari empat tanda itu, kamu dapatkan satu saja. Au ra'aita, atau kamu melihat, annahu, bahwasanya fi'il tersebut, yaqbaluha, bisa menerima satu tanda tersebut, bisa menerima tanda-tanda fi'il, tanda-tanda empat tanda fi'il tadi. Arafta, ini sebagai jawab syarat dari mata. Arafta, maka engkau telah mengetahui, annahu fi'lun, sebuah kata tersebut dihukumi sebagai fi'il. Ya, sebuah kata tersebut, ya, sebuah fi'il itu dihukumi sebagai fi'il. Jadi kapan saja kamu dapatkan ada satu tanda dari empat tanda itu pada sebuah kata, atau kamu melihat sebuah kata tadi bisa menerima salah satu dari empat tanda, entah qad, entah sin, entah saufa, dia bisa menerima tanda itu. Arafta annahu fi'lun, maka engkau ketahui kata tadi itu adalah sebuah fi'il. Paham ini maksudnya? Ya. Dimanapun kamu dapatkan ada sebuah kata bisa menerima salah satu dari empat tanda ini, qad, sin, saufa, ta'nis, sakinah, maka ketahuilah engkau sudah mengetahui dia adalah sebuah fi'il. Dimanapun, di kitab manapun, ya, di Al-Quran, di surah apapun, kamu dapatkan ada sebuah kata yang bisa bersambung dengan salah satu dari empat tanda ini, maka sebuah kata tersebut kita hukumi sebagai fi'il. Makanya dikatakan wal fi'lu yu'rafu bi qad wa sin wa saufa wa ta'nis sakinah. Dan fi'il dapat diketahui apabila bersambung dengan qad, ya, sin, saufa dan ta'u ta'nis sakinah. Sampai sini difahami? Abu Syam? Paham ya? Itu tandanya ya, tanda fi'il. Abu Sama paham, Abu Sama? Kalau kurang paham, silakan bertanya ya. Ana izinkan untuk bertanya. Kalau mau diulangi, silakan minta untuk diulangi. Ana izinkan. Al-ula, tanda yang pertama qad, wasania, dan tanda yang kedua adalah sin, wasalisatu, dan tanda yang ketiga saufa, warabi'atu, dan tanda yang keempat ta'ut ta'nis sakinah. Inilah empat tanda sebuah fi'il. Kalau ada sebuah kata bisa bergandeng kemasukan satu dari empat tanda ini, dia dihukumi sebuah fi'il. Sekarang kita rinci ya. Amma qad, adapun qad, kita ingin membahas qad dulu. Sin, saufa, ta anisa, kinah, kita tinggalkan dulu. Kita bahas qadnya dulu. Fatadkhulu ala nau'aini minal fi'li. Qad ini bisa masuk pada dua jenis fi'il. Fi'il ada berapa jenis? Ada tiga ya. Fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amr. Qad bisa masuk pada dua jenis fi'il. Yaitu apa? Wahuma al-madi wal-mudhari'u. Bisa masuk kepada madi dan fi'il mudhari'. Amr enggak bisa kemasukan qad. Jelas. Amr enggak bisa kemasukan qad. Qad idrib. Sungguh, kamu pukullah, enggak bisa. Ya. Jadi qad bisa masuk pada dua jenis fi'il. Fi'il madi, fi'il mudhari. Itu maksud beliau ya. Fa idza dakhalat 'alal fi'lil madi dallat 'ala ahadi ma'nayaini. Apabila qad masuk kepada fi'il madi, ya, perhatikan anak gambar ya biar mudah difahami. Qad ini nanti yang pertama bisa masuk ke fi'il madi, yang kedua bisa masuk ke fi'il mudhari, dua-duanya bisa. Dan tidak bisa masuk kepada fi'il amr. Ya, qad tidak bisa masuk kepada fi'il amr. Nah sekarang kita ingin membahas qad yang masuk kepada fi'il madi dulu. Yang masuk kepada fi'il amr, fi'il mudhari kita tinggalkan dulu. Khusus qad yang masuk kepada fi'il madi. Fa idza dakhalat 'alal fi'lil madi, kalau qad masuk kepada fi'il madi, kita buat contoh. Qad jaa, ya, Zaidun. Ya, jaa fi'il madi, kemasukan qad. Maka dallat ala ahadin ahal ala ahadi ma'nayaini. Maka qad kalau masuk kepada fi'il madi punya dua makna. Punya dua arti. Ya. Cara menerjemahkan qad ketika masuk kepada fi'il madi ada dua makna. Yang pertama tahqiq. Ini dia. Tahqiq. Yang kedua takrib. At-takrib. Tahqiq maksudnya adalah sungguh. Takrib artinya dekat. Ya, hampir atau kita cuma hampir ya. Jelas ini? Artinya ada dua nanti kalau dia masuk kepada fi'il madi. Famisalu dalalatiha ala tahqiq. Contoh sekarang. Ya. Contoh dia menunjukkan kepada makna seperti perkataan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun, ya. Qad aflahal mu'minun. Sungguh telah beruntung ya orang-orang yang beriman. Ya, sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Ya, diterjemahkan qad aflahal mu'minun. Sungguh orang-orang yang beriman itu telah beruntung. Bermakna tahqiq, ya, bermakna sungguh. Wa qauluhu jalla sya'nuhu, dan perkataan Allah Subhanahu wa taala laqad radiyallahu 'anil mu'minin, dan sungguh Allah telah ridha terhadap orang-orang mukmin. Jadi orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Beriman dengan segala rukun-rukun iman. Mereka adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Allah, laqad radiyallahu, sungguh Allah telah ridha. Ya. Sungguh Allah itu telah ridha terhadap orang-orang mukmin. Wa qauluna, dan seperti perkataan kita, qad hadara Muhammadun. Sungguh Muhammad telah hadir. Qad bermakna tahqiq. Wa qauluna, dan seperti perkataan kita, qad safara Khalidun. Khalid telah safar. Ya, Khalid telah safar. Jelas ini? Ini qad bermakna tahqiq. Sungguh. Wa misalu dalalatiha ala taqrib. Dan contoh penunjukan makna qad bermakna taqrib, hampir. Qaulu muqimi shalah, seperti perkataan orang yang melakukan iqamah untuk salat. Ya, iqamah untuk salat. Qad qamatis shalah. Ya, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Makanya kalau misalkan enggak tahu harokatnya sebenarnya kan qada qamatis sholatu. Ada ya di dekat rumah masjid mertua, dekat rumah mertua anak itu. Kalau dia iqamah, dia selalu mengatakan begini. Qada qamatis sholata, qada qamatis sholata. Dibaca harokat fathah, timbullah permasalahan. Mana fa'ilnya? Bagusnya kalau memang enggak tahu ya disukunkan aja gitu. Qada qamatis shalah, qada qamatis shalah. Aman gitu. Berharokat sukun ini memang aman gitu. Ya, makanya kalau antum baca kitab semua antum matikan harokat ujungnya dengan harokat sukun, aman antum. Saking amannya ya orang bingung gitu. Ini tujuan antum belajar nahwu cuma mematikan harokat sukun gitu. Ya memang dia baca gitu. Qada qamatis sholata, qada qamatis sholata. Ya, harusnya qad qamatis sholatu. Dibaca rafa sebagai fa'ilnya ya. Ya. Qad qamatis sholatu. Sholat itu hampir akan ditegakkan. Ya. Jarak tempuhnya dari pengucapan ini kan dekat ya. Ketika antum mengatakan qad qamatis sholatu, enggak lama setelah itu sholat akan ditegakkan itu. Artinya menunjukkan hampir sholat itu akan ditegakkan. Atau wa qauluka, ini dalam kitab Muktarof ada nih. Ini kalau antum ucapkan sesaat sebelum sholat ditegakkan gitu. Tapi kalau sholat sudah selesai ditegakkan, baru antum mengatakan qad qamatis sholat, bermakna apa di sini? Sholat sudah selesai, baru antum mengatakan sama kami sama ana qad qamatis sholat, bermakna tahqiq, tidak bermakna takrir lagi. Ya, di Muktarof antum lihat itu, ana ingat itu. Ya, kalau ini dikatakan sebelum sholat ditegakkan, makna maka qad bermakna takrib, hampir terjadi sholat itu. Tapi kalau sholat sudah datang terus ana tanyakan sama antum, sudah sholat akhi? Antum jawab qad qamatis sholat, sungguh sholat sudah dikerjakan. Berarti qad di situ bukan bermakna takrib, tapi bermakna tahqiq. Sama seperti ini juga, qad ghorabatis syamsu, matahari hampir tenggelam. Kalau memang sesaat sebelum tenggelam. Tapi kalau matahari sudah tenggelam baru antum mengatakan qad ghorabatis syamsu, bermakna apa di sini qadnya? Bermakna tahqiq. Itu di Muktarof ada ya. Ini kalau antum ucapkan sesaat sebentar lagi matahari akan tenggelam, terus antum tanyakan, antum sampaikan kepada orang lain, qad ghorabatis syams. Ya, hampir saja, hampir-hampir matahari itu akan tenggelam. Jelas. Tapi kalau matahari sudah tenggelam baru antum sampaikan kepada orang lain. Misalkan kan bisa kita lihat di pinggir laut ya kalau matahari akan tenggelam. Dulu anak awal-awal ngaji itu, anak pernah diajak sama ikhwan ke pinggir laut gitu. Jadi kita yang, dia yang nelfon ke kami. Sudah tenggelam mataharinya, kan kami nunggu buka puasa. Terus dia nelfon, sudah tenggelam mataharinya? Belum, sebentar lagi. Nah inilah berarti, qad ghorabatis syamsu. Sebentar lagi hampir-hampir matahari akan tenggelam. Tapi kalau misalkan ada yang nelfon sama antum, sudah tenggelam mataharinya, dan memang sudah tenggelam, antum katakan qad ghorabatis syamsu. Itu qad bukan bermakna takrib lagi, tapi bermakna tahqiq. Itu contoh ini, bermakna takrib ini harus antum takkid apabila diucapkan sebelum, sesaat sebelum perbuatan itu terjadi. Tapi kalau diucapkan setelah perbuatan terjadi, maka qad di sini bermakna tahqiq, bukan bermakna takrib. Ya, itu fungsinya ya, tahqiq dan takrib. Sungguh, kalau tahqiq bermakna sungguh. Kalau masuk kepada fi'il madhi, qad ja'a Zaidun, sungguh Zaid telah datang. Atau bermakna takrib, ya, hampir, ya, hampir terjadi sebuah perbuatan tersebut. Sampai sini dipahami? Abu Akbar. Paham kan? Abu Syam paham, Abu Syam? Ada dua ya, tahqiq dan takrib. Tapi kebanyakannya nanti dia bermakna tahqiq yang sering kita praktekkan itu. Kalau tahqiq artinya sungguh. Kalau takrib artinya hampir. Ya, cara menerjemahkan seperti itu ya. Sekarang kita pindah ke qad yang masuk kepada fi'il mudhari. Ya, qad tapi masuk ke fi'il mudhari. Wa idza dakhalat 'ala al-fi'li al-mudhari, apabila qad masuk kepada fi'il mudhari, dallat 'ala ahadi ma'nayaini, maka qad ini menunjukkan kepada salah satu dari dua makna juga. Aidon, ya, bermakna salah satu dari dua makna juga. Jelas? Apa dua makna itu? Wa huma at-taqlil. Ya. Wa huma at-taqlil. Wat taksir, dan yang kedua dia bermakna taksir. Kalau taklil itu maksudnya sedikit, ya, atau kalau terjemah lainnya jarang. Gitu. Taksir artinya banyak terjadinya, artinya sering terjadi. Ya, sedikit sekali atau banyak sekali atau sering atau jarang. Taklil maksudnya jarang, taksir di situ maksudnya sering. Fa'amma dalalatuha ala taklil, adapun penunjukan qad bermakna taklil, sedikit sekali terjadinya atau jarang terjadi. Fanahu qaulika, seperti perkataan engkau, qad yasdufu al-kadzubu. Ya. Sedikit sekali atau jarang sekali pendus orang yang berdusta itu jujur. Ya, kadzub bukan kadzib. Kadzub, orang yang terbiasa berdusta, sedikit sekali atau jarang dia itu jujur. Yasdub. Paham ini? Orang yang sudah terbiasa berdusta itu jarang didapati dia akan berkata jujur. Qad bermakna taklil, jarang. Jangan diterjemahkan sungguh ya. Kalau antum terjemahkan tahqiq, sungguh orang yang terbiasa berdusta itu dia jujur. Tapi qad di sini bukan bermakna tahqiq, tapi bermakna taklil. Wa qaulika, dan seperti perkataan engkau dalam contoh yang lain, qad yajudu al-bakhilu, sedikit sekali atau jarang orang yang bakhil, orang yang pelit itu yajud, apa? Dermawan. Ya, jarang orang yang bakhil itu mau bersifat dermawan. Namanya saja bakhil. Kalaupun antum dapatkan dia dermawan, sesekali cuman. Satu tahun satu kali, itu pas mau lebaran Idul Fitri. Baru tuh sibuk nyari orang fakir. Ya. Qada yajudu al-bakhilu. Jarang sekali atau sedikit sekali, orang yang bakhil, orang yang pelit, itu yajudu, dermawan. Wa qaulika, dan contoh perkataan engkau, qad yanjahu al-balidu, jarang sekali orang yang bodoh itu berhasil. Ada tapi satu-satu gitu. Ya, al-balid itu orang yang bodoh, yanjahu berhasil. Sedikit sekali atau jarang orang yang bodoh itu dia berhasil. Itu qad bermakna taklil. Kalau masuk kepada fi'il mudhari. Wa amma dalalatuha ala taksir, adapun penunjukan qad bermakna taksir. Qad bermakna taksir, sering atau kebanyakan. Fanahu qaulika, seperti perkataan engkau, qad yanalu al-mujtahidu bugyatahu, sering ataupun kebanyakannya orang yang bersungguh-sungguh itu mendapatkan cita-citanya, keinginannya. Bugya itu cita-cita, ya. Kebanyakannya atau seringnya orang yang mujtahid, orang yang bersungguh-sungguh mendapatkan cita-citanya. Makanya semuanya memang tergantung dengan cita-cita kita ya. Kita mau masuk surga, harus punya cita-cita masuk surga. Berusaha gitu. Kita ingin berhasil menjadi seorang petani, kita harus punya cita-citanya gitu. Dan melakukan sarana-sarananya. Kita ingin berhasil dalam menuntut ilmu, kita harus punya cita-cita berhasil. Cita-citanya dulu dihadirkan, kemudian yang kedua usahanya diperbanyak. Itulah kita punya kaidah, usaha tidak mungkin mengkhianati hasil. Semakin banyak usaha antum untuk berhasil, maka semakin besar kemungkinan antum akan berhasil. Lihat sini. Qad yanalu al-mujtahidu bughyatahu. kebanyakannya atau seringnya orang yang bersungguh-sungguh mendapatkan cita-citanya. Wa qaulika, dan seperti perkataan engkau, qad yaf'alu at-taqiyyu al-khair. Jangan diterjemahkan taklil di sini. Salah nanti artinya ini. Terkadang, jangan antum terjemahkan terkadang, ya. Qad yaf'alu at-taqiyyu al-khair. Seringnya atau kebanyakannya orang yang bertakwa melakukan kebaikan. Ya. Atau orang yang bertakwa itu sering melakukan kebaikan. Jangan antum terjemahkan taklil. Kalau terjemahkan taklil, jarang-jarang atau sedikit sekali orang yang bertakwa melakukan kebaikan. Loh, kok bisa? Tapi bertakwa kok malah kebaikannya sedikit? Maka qad di sini bermakna taksir, sering atau kebanyakan. Paham ini perbedaannya, Abu Syam? Kalau masuk fi'il mudhari ada dua makna ya. Taklil atau taksir, tinggal dilihat konteksnya gitu. Jangan salah terjemah nanti. Ya, kalau salah terjemah nanti, qad yaf'alu at-taqiyyu al-khaira. Sedikit sekali orang yang bertakwa melakukan kebaikan. Ya salah. Karena qad di situ bermakna taksir, kebanyakan atau sering. Orang yang bertakwa itu sering melakukan kebaikan. Wa qauli syair. Ah, di sini beliau mendatangkan contoh syair. Qad yudriku al-muta'anni ba'dha hajatihi wa qad yakunu ma'al musta'jili az-zalalu. Ya. Kebanyakannya qad di sini bermakna sering. Taklil, taksir, sering. Kebanyakannya orang yang muta'anni, muta'anni itu isim fa'ilnya, orang yang berhati-hati, ya. Yudriku, mendapatkan ba'dho hajati, sebagian kebutuhannya. Seringnya orang yang berhati-hati dalam sebuah perkara mendapatkan sebagian kebutuhan yang dia inginkan. Namanya kan dia hati-hati ya. Tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru. Sama seperti ketika kita kerja gitu. Kalau kerjanya tidak terburu-buru, keinginan kita untuk dapat menyelesaikan pekerjaan itu dengan baik bisa kita dapatkan. Qad yudriku al-muta'anni ba'dha hajatihi. Orang yang berhati-hati sering mendapatkan sebagian kebutuhannya. Wa qad yakunu ma'al musta'jili az-zalalu. Ya. Al-musta'jil, orang yang tergesa-gesa. Dan seringnya bersama orang yang tergesa-gesa az-zalalu, mendapatkan ketergelinciran. Ya? Maksudnya orang yang tergesa-gesa dalam sebuah perkara itu seringnya mendapatkan ketergelinciran. Tergesa-gesa dalam kerja berakibat sesuatu yang kurang baik. Ya itu sering terjadi gitu. Namanya kita tergesa-gesa, terburu-buru. Paham ini? Wa qad yakunu ma'al musta'jil. Dan terkadang bersama orang yang tergesa-gesa, ista'jala yasta'jilu az-zalalu, yaitu ketergelinciran. Jadi qad di sini bermakna apa? Taksir. Qad yudriku al-muta'anni ba'dha hajatihi. Orang yang berhati-hati sering mendapatkan sebagian hajatnya. Wa qad yakunu ma'al musta'jili az-zalalu. Dan orang yang tergesa-gesa sering mendapatkan ketergelinciran. Wadih, jelas ini sampai sini. Jadi qad kalau masuk kepada fi'il mudhari ada dua fungsi. Ada pertanyaan? Abu Usama? Difahami ya? Abu Isyam, paham Abu Isyam? Tugas berikutnya nanti ketika masuk, ini pendeknya nimatannya ya. Wal fi'lu yu'rafu biqada wasini wasofa wa ta'i ta'nisi sakinah. Tapi antum sotornya dari alamatul ismi. Wal ismu yu'rafu ya, bil khafdi wa tanwini Wadukhulil alifi wallami. Setornya dari situ. Kalau ini terlalu pendek nanti mau komat isya nanti baru antum hafal gitu. Oh udah mau komat ini. Dah, habis azan isya baru hafal lah. Wal fi'lu yurafu bi qad wa sin wa safa wa ta'ita ni sakinah hafal. Sama nanti anda tanyakan antum, suruh baca ulang poin ini, antum jelaskan lagi. Faham ya? Abu sama. Taib naktafi lahuna subhanaka allahumma rabbana wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.